selesai. Mereka kerap tanya apa ku sudah selesai. Ku masih juang merakit segala asa, tapi mereka terus menerus bertanya, menanyakan, meragukan soal yang ku lakukan. Tapi ku gak berhenti, perlahan aku buktikan, lalui semua sulit tanpa uluran tangan. Mereka semua cuma nonton tanpa ngasih bantuan. Silakan ragukan, kalian pertanyakan segala apapun yang ku lakukan. Sampai kalian letih, entah sampai kapan. Tapi semua itu kan ku buktikan. Bumi masih ku pijak, ku dengar petua bijak. Abaikan yang komentar saat aku bertindak. Segala yang ku lakukan mau buruk mau baik, orang pasti bakal komen, orang pasti bakal sirik. Sejak awal dari awal jatuh bangun sendiri. Mungkin hingga kelak semua ini ku akhiri, namun diterpa badai masih ku terus berdiri. Jalan yang ku suka tahu urus yang mencibir. Silakan ragukan, kalian bertanyakan segala apapun yang ku lakukan. Sampai kalian lupa.